telah lama mati. Terima kasih Gemiring Lor, Yupa Lakan, BSL Bayangku. Si Raja-Raja Sawer. Keringatnya kok deras sekali. Ah, semangat ya. Semangat dong. Cucuran keringat membawa berkah. Amin.